بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya, pembahasan dari kitab ini Al-Amthilah Tashrifiyah. Kemarin sudah disampaikan untuk sebagai pembukaan dari pembahasan tashrif dalam kitab ini. Pada halaman awal dari kitab ini, jadi di sini ditunjukkan contoh-contoh perubahan-perubahan tasrif pada kata-kata ini dalam bentuk kolom, dalam bentuk tabel. Jadi ada lajur, ada kolom, dan masing-masingnya sudah dijelaskan. Kalau dari sisi apa tiap-tiap kolomnya atau bentuk-bentuknya. Dari bentuk yang dasar, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', masdar, kemudian masdar mimi, kemudian ism fa'il, ism maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, ism zaman wal makan, dan ism alah. Ini bentuk-bentuk perubahannya. Kemudian, dari sisi jenis kata-kata tersebut, terkait dengan huruf yang menyusunnya, pada masing-masing baris disebutkan jenis-jenisnya, yaitu yang dari fi'il atau kata yang sahih tidak ada huruf illah, dan juga yang mu'tal yang ada huruf illahnya dengan masing-masing jenisnya. Yang sahih ada salim, kemudian mudha'af dan mahmuz, kemudian yang mu'tal ada misal, ajwab, naqis, kemudian lafif, mafruq, dan lafif, maf'ul. Sehingga nanti tinggal dicocokkan antara bentuk-bentuk kata dengan jenis-jenis kata terkait dengan huruf yang menyusunnya, kemudian bisa dilihat perubahan-perubahannya. Ini untuk menjadi contoh bagi kata-kata yang lain, menjadi patokan atau ukuran bagi kata-kata yang lain yang semisal dengan ini. Kemudian pembahasan ataupun contoh-contoh di sini, ini yang terdapat, yang terjadi pada fi'il atau pada kata tsulatsi mujarrad. Tsulatsi mujarrad, yakni kata ini tersusun dari tiga huruf, tsulatsi tiga huruf, kemudian mujarrad yang masih murni. Tidak ada huruf tambahan pada kata-kata ini. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga, bahwasannya pada tsulatsi mujarrad ini ada 6 bab, ada 6 kelompok kata. Yakni dibedakan pada harakat ain kalimah pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Sehingga disebutkan di sini ada bab awal, al-babul awal min ats-tsulatsiyyil mujarradi, bab awal, bab yang pertama, yakni fa'ala yaf'ulu. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Kemudian al-babu tsalitsu, yang ketiga, yakni fa'ala yaf'alu. Kemudian al-babur rabi', yang keempat, yakni fa'ila yaf'alu. Kemudian al-babul khamis, bab yang kelima, yaitu fa'ula yaf'ulu. Dan yang terakhir, al-babus sadis, yang keenam, adalah fa'ila yaf'ilu. Jadi pada tsulatsi mujarrad ada 6 bab, ada 6 jenis kata ini. Jadi perbedaan yang asal ini pada bentuk mudhari', pada bentuk mawi dan mubarak, ya, pada ain kalimahnya. Kemudian masing-masing bab, ya, disesuaikan dengan jenis-jenis katanya, yaitu sahih atau mu'tal, sudah disebutkan, ya, sesuai dengan yang didapatkan dalam bahasa Arab seperti ini. Ya, jadi insya Allah ini sudah cukup mewakili secara umum kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Ya, jadi untuk misalnya al-babul awal yang didapati dalam bahasa Arab, jenis kata yang termasuk bab awal itu hanya pada sahih, yakni yang salim, kemudian mudha'af, kemudian ajwaf wawi, naqis wawi, dan mahmud fa. Hanya ini yang didapatkan, jenis-jenis kata ini yang didapatkan, yang termasuk pada bab awal fa'ala yaf'ulu. Adapun jenis kata yang lain, misalnya jenis yang misal atau yang lafif, ini tidak dijumpai dalam bahasa Arab yang termasuk bab awal ini. Ya. Sehingga tidak perlu mencari-cari, ya, atau membuat-buat sendiri juga tidak perlu, ya, tidak boleh. Ya, karena ini berdasarkan apa yang digunakan dalam bahasa Arab, apa yang didapatkan dari orang Arab dalam bahasa mereka. Jadi apa yang didapatkan, ini yang diambil, ini yang dijadikan acuan, ya, bukan kemudian membuat-buat sendiri. Ini kemudian tentang kaidahnya, ya, kaidah perubahan-perubahan tersebut, insya Allah sudah dipelajari pada pembahasan yang sebelumnya dari kitab Tasrif Al-Izzi maupun dari At-Tatbiq Ustarfi. Ya, di sana masing-masing sudah dibahas kaidah-kaidah perubahannya, terutama pada mudha'af, ya, kemudian pada mu'tal, ajwaf maupun naqis, yang utama itu sudah dijelaskan perubahannya, bagaimana ketika kata tersebut misalkan pada mudha'af ada huruf yang sama yang berurutan, misalkan madda, yamuddu, misal yang sama kemudian diidghamkan, ya, jadi asalnya madada, yamuddu, kemudian diidghamkan menjadi madda, yamuddu. Ini sudah dipelajari, ya, sebelumnya kaidah-kaidahnya. Demikian pula pada kata-kata yang mu'tal, terutama pada ajwaf dan naqis. Seperti dicontohkan di sini, yang ajwaf, yaitu ajwaf wawi, pada bab awal, ya. Misalnya, sona yasunu. Nah, di sini perubahan, ya, pada maudhi, sona, asalnya adalah sowana dengan wawu. Kemudian wawunya diganti alif menjadi sona. Pada mudhari, asalnya apa? Yaswunu. Jadi bomahnya pada wawu, yaswunu. Kemudian bomahnya digeser, nakal, atau dipindah pada huruf sebelumnya menjadi yasunu. Ya, dan seterusnya secara umum perubahan itu sudah disebutkan, dijelaskan dalam faedah. Nanti pada bentuk-bentuk berikutnya juga demikian. Ya, terkait dengan huruf ilah, ada perubahan ataupun ada penghilangan. Ya, misalkan pada bentuk amr menjadi sun, ya, itu huruf ilahnya dihilangkan. Ya, ini juga sudah dijelaskan insya Allah. Ya. Yang naqis, ghoza yaghzu, juga demikian. Ghoza aslinya ghozawa. Jadi huruf akhir itu wawu pada aslinya, kemudian wawunya diganti alif menjadi ghoza. Yaghzu, asalnya yaghzu, wawunya bomah, kemudian bomahnya dihilangkan, ya, ditakdirkan, ya, menjadi tersirat, menjadi yaghzu. Ya. Jadi secara kaidah, ini tinggal murja'ah pada pembahasan-pembahasan terdahulu dari kitab yang sudah mendahuluinya, ya, dua kitab, ya, At-Tatbiq Ash-Shorfi dan At-Tasrif Al-Ainī. Adapun di sini tinggal melihat dan tentunya dengan memperhatikan contoh-contoh yang ditunjukkan perubahan bentuknya dan jenis kata yang ada ini. Dan untuk lebih bisa memahami tentunya buat atau cari contoh yang lain kemudian diterapkan sesuai dengan contoh ini. Jadi kalau bisa diusahakan seperti itu. Ya. Nih, tentunya di apa? Jadi dikembangkan, ada yang tidak batas dari contoh yang ditunjukkan, tapi juga bisa menerapkan. Ini yang lebih penting ya, bisa menerapkan ya, pada kata-kata yang lain yang semisal dengan ini. Kemarin untuk yang al-babul awal, yang bab pertama, ya sudah dibaca, sudah disampaikan ya, contoh-contohnya. Ya. Kemudian juga sudah disampaikan contoh-contoh yang lain. Ya. Misalnya dari Nasara yang suruh, kemarin kata bayak tubuh, ya. Dakhala yadukhulu, contoh kata yang lain ya. Nanti bisa diterapkan. Ya. Kemudian madda yamuddu, contoh yang lain apa? Zanna yazunnu. Ya. Sana yasunu. Contoh yang lain. Qala yaqulu. Qamlan, berkata. Atau soma yasumu siyaman. Ya, berpuasa. Soma yasumu, berpuasa. Dengan mim, huruf akhir ya. Untuk ghaza yaghzu, contoh yang lain kemarin apa? Da'a yad'u, ya berdoa, ya memohon. Kemudian amala ya'mulu, contohnya yang lain. Akala ya'kulu, akhaza ya'khudhu, ya. Amara ya'muru. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dulu? Masdar dalam bahasa Indonesia juga disebut masdar. Ada, dalam bahasa Indonesia ada istilah masdar. Tetapi ya mungkin pengertiannya agak berbeda dengan pengertian dalam bahasa Arab ya. Tetapi prinsipnya sama, dalam bahasa Indonesia ada istilah masdar, itu pengertiannya ini, kata benda yang bermakna perbuatan. Nih. Karena dalam bahasa Indonesia pembagian kata kan kata benda, kata sifat, kata kerja, nih, kata tunjuk. Nih, itu pembagian kata dalam bahasa Indonesia ya. Tentunya berbeda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, kata atau kalimat terbagi menjadi isim, fi'il, dan harf. Jadi sesuaikan masing-masing ya. Kalau bahasa Arab ya sesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Tetapi dari sisi tadi tentang masdar, secara prinsip memang ada kesamaan dengan pengertian masdar dalam bahasa Arab. Intinya bentuk kata atau jenis kata tersebut adalah ya, kalau bahasa Indonesia ya, ini termasuk kata benda, bukan kata kerja. Tetapi kata benda tersebut ini menunjukkan makna perbuatan, makna pekerjaan. Tetapi jenis katanya adalah kata benda. Ini pengertiannya juga sejalan dengan pengertian masdar dalam bahasa Arab. Masdar ini isim, ya. Jadi isim, masdar itu isim bukan fi'il. Isim yang menunjukkan makna perbuatan. Ya, isim menunjukkan makna perbuatan. Seperti misalkan nasran ya, menolong atau pertolongan. Ya, dalam bahasa Arab nasran ini masdar. Ini termasuk jenis isim. Bukan fi'il, apalagi harf, bukan, tapi dia isim. Jenis katanya adalah bentuk katanya adalah bentuk isim atau jenis isim. Tetapi isim ini bermakna hadas, bermakna perbuatan. Yakni perbuatan nasara, perbuatan menolong. Ini dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Indonesia, kalau dialih bahasa akan diterjemahkan, nasran tadi misalkan diartikan pertolongan, atau juga bisa diartikan menolong. Ini. Sesuai dengan kebutuhannya nanti, sesuai dengan konteksnya. Bisa diartikan terjemahannya pertolongan atau menolong. Nah, tetapi makna pertolongan atau makna menolong tersebut, ini bukan bermakna berbuat menolong, tetapi itu sebagai bentuk kata benda. Untuk membedakan begini, perhatikan dua contoh kalimat, ini dalam bahasa Indonesia ya, dua contoh kalimat seperti ini. Misalkan Budi menolong Iwan. Nah, di sini Budi ya, kemudian menolong Iwan. Subjek, predikat, objek. Nah, predikatnya menolong ini adalah bentuk kata kerja. Di situ menolong sebagai kata kerja. Budi menolong Iwan. Ya, itu menolong kata kerja. Ya, sebagai predikat dalam kalimat tersebut. Kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, menolong adalah perbuatan yang mulia. Ya, menolong teman, menolong kawan, atau secara umum perbuatan menolong, ya, menolong itu adalah perbuatan yang mulia. Ya, di sini dalam kalimat yang kedua, menolong ini bukan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, ya, semacam ini tidak disebut sebagai kata kerja, tetapi disebut sebagai masdar. Ya, ya, ini apa? Ini termasuk jenis kata benda, tetapi menunjukkan makna perbuatan. Itu perbuatan menolong. Ya. Kan secara prinsip sama dengan dalam bahasa Arab ya, masdar seperti itu. Kira-kira seperti itu ya untuk masdar seperti itu. Memang banyak, ya walaupun tidak semua ya, beberapa kaidah dalam bahasa Indonesia itu diambil, diserap dari bahasa Arab. Beberapa ya, ada, tidak semuanya. Tetapi tetap masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri ya. Kalau bahasa Arab ya dipakai kaidah bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia ya digunakan kaidah bahasa Indonesianya. Jangan dicampur adukkan ya. Ada lagi? Kemudian berikutnya, kalau tidak kita lanjutkan, kita lihat contoh-contoh masing-masing bab dari Thulatsi Mujarrad. Al-Babu Tsani minat Thulatsi Mujarrad, bab yang kedua dari Thulatsi Mujarrad, yang sahih atau wazannya, jadi yang paling atas, baris yang paling atas adalah wazannya pada masing-masing bab. Ya. Yakni fa'ala yaqtilu, fathah pada maudhi, kemudian kasrah pada mudhari', fathah kasrah, ya, fa'ala yaqtilu, kemudian masdarnya fa'lan, ya, ini sebagai apa istilahnya, sebagai simbolis saja, sebagai bentuk, salah satu bentuk atau bentuk yang dasar atau yang paling mudah. Adapun nanti pada masing-masing kata masdar dari Thulatsi Mujarrad itu sama'i, jadi berbeda-beda bentuknya. Berikutnya, fa'ala ya'ilu fa'lan wa ma'alan fa'huwa fa'ilun wa dhaka ma'ulun if'il la ta'il ma'ilun mif'alun. Ya, perhatikan bab yang kedua ini wazannya dan bandingkan dengan bab yang pertama. Dari wazannya dulu. Tadi perbedaan pada maudhi dan mudhari' itu nanti ternyata berpengaruh pada fi'il amr. Ya, untuk fa'ala yaqulu uf'il, untuk fa'ala yaqilu if'il. Jadi amrnya berbeda karena mudhari'nya berbeda. Kenapa? Karena fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari', dibentuk dari fi'il mudhari'. Sehingga ketika mudhari' berbeda, maka amr juga berbeda. Demikian pula yang nahi juga berbeda. Harakat ain kalimahnya berbeda. Dan juga apa? Ism zaman wal makan juga berbeda. Maf'alun untuk yang bab awal tadi. Adapun bab yang kedua, maf'ailun. Ini. Adapun yang lain, masdar mimi, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, ini sama. Jadi ada yang berbeda, ada pula yang sama. Perhatikan, bandingkan. Jadi perbedaan bab tentunya ada perbedaan dengan bab yang lainnya. Tetapi perlu diperhatikan perbedaan itu apakah semuanya secara mutlak ataukah hanya sebagian. Ya, jadi perhatikan masing-masing bentuknya, mana yang berbeda, mana yang tidak berbeda. Jadi bukan kemudian dimutlakkan semua pasti berbeda, tidak. Tapi perhatikan masing-masingnya. Tapi yang jelas pasti ada yang berbeda. Ada yang berbeda, bukan berarti semua berbeda, tetapi ada yang berbeda. Ya, kalau semuanya sama, ya tidak perlu dibuat bab lain, ya, tidak perlu berbeda kelompok. Kalau semua sama, tetapi karena ada yang berbeda, maka dibedakan babnya. Contoh yang sahih atau yang salim, ya, jadi di sini disebutkan sahih, tetapi supaya lebih jelas membedakan dengan jenis yang lain, ini adalah jenis yang salim. Di sahih kemarin disebutkan ada tiga ya, salim, mudha'af, dan mahmuz. Salim. Jadi mafhum dalam amfilah ini disebutkan sahih yang dimaksud. Ya kalau yang sahih itu maksudnya, kemudian yang di bawahnya, contoh yang di bawahnya itu yang salim. Ya, contohnya obaroba yabribu. Ya. Obaroba yabribu warban wa mabroban fahuwa waribun wa zaka mabrubun yabrib la tabrib mabribun mabribun mibrabun. Sesuai dengan wazan di atasnya. Ya. Untuk yang salim. Sama persis, tidak ada perbedaan. Kecuali mungkin tadi wazannya. Kecuali mungkin masternya. Ya. Untuk boroba kebetulan sama ya, boroban dengan fa'lan. Contoh yang lain, kafara, yaksiru. Kafara, yaksiru. Yang semisal dengan boroba, yaksiru, bab yang kedua. Bagaimana perubahannya? Kasara yaksiru kasron wa maksaron fahuwa kasirun wa zaka maksurun iksir la taksir maksirun maksirun mik tarun. Ya, seperti itu ya. Jadi tinggal menyesuaikan hurufnya fa kalima dengan fa di sini ka, kemudian ain kalimah dengan sin, lam kalimah dengan ra, tinggal diganti. Dipasangkan, diterapkan, diaplikasikan pada wazan atau pada contoh yang sahih salim tersebut. Harokatnya, kalau itu memang satu bab, ya sama, persis harokatnya. Tinggal hurufnya saja yang diganti. Dari boroba, misalkan, diganti dengan kasaro. Ya. Menggantikan tempatnya masing-masing. Ya. Bot dengan ka, ro, ganti sin, ba, ganti ro, seterusnya. Jadi, belajar tasrif seperti itu. Kalau sudah memegang kuncinya, wazannya, insya Allah mudah. Hingga diterapkan pada yang lain, diganti dengan tempatnya masing-masing. Seperti matematika ya, ada rumusnya, tinggal disesuaikan, masukkan ke rumus. Angka-angka, masukkan ke rumus, akan ada hasilnya. Tasrif juga demikian, ada wazan-wazannya, ada acuannya, ada contoh, satu contoh misalkan, maka kata-kata yang lain ya tinggal disesuaikan dengan contoh atau dengan wazan-wazan tersebut. Dan secara umum ya, ini bentuknya sudah baku seperti ini. Baku, ya, artinya tidak berubah. Masing-masing bentuk sesuai dengan maknanya, dia seperti itu. Ya, dia tinggal disesuaikan. Contoh yang lain, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, nah di sini maskernya julus. Julusan. Julus. Bentuk maskernya berbeda. Kemudian, wa majalasan fahuwa jalisun wa zaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun majlis ya tempat duduk ini isim makan tempat untuk duduk kemudian bentuk isim maf'ulnya majlusun dari jalasa bentuk isim maf'ul majlusun ya, secara lafaz bisa dibentuk isim maf'ul majlusun dari jalasa tetapi secara makna dalam penggunaan kalau kira-kira tidak ada ya tidak perlu digunakan. Ya, kenapa? Karena jalasa itu lazim, fi'il lazim, ya, tidak mempunyai maf'ul bih duduk. Ya, tidak mempunyai maf'ul bih ya. Jalasa bermakna duduk. Kalau dibentuk menjadi majlusun ya, yang diduduk kan tidak ada makna, tidak ada penggunaan seperti itu. Jadi untuk isim maf'ul ini biasanya yang digunakan itu yang berasal dari fi'il muta'addi, fi'il yang mempunyai maf'ul bih. Adapun untuk yang fi'il lazim yang tidak mempunyai maf'ul bih, maka bentuk isim maf'ulnya tidak digunakan karena tidak ada maknanya. Ya, maknanya tidak pas ya ini untuk isim maf'ul ya adapun untuk isim fa'il semua ada semua bisa kenapa karena setiap perbuatan pasti ada yang melakukannya jadi semuanya pasti ada isim fa'ilnya tetapi untuk isim maf'ul ini ya kalau secara lafaz semuanya memang bisa dibentuk lafaznya majlusun lafaznya bisa tetapi secara makna dan juga penggunaan tentunya disesuaikan. Kalau secara makna ada, bisa diterima, penggunaan juga ada, maka bisa digunakan. Tetapi kalau ternyata tidak ada maknanya atau tidak digunakan, karena ini mungkin bentuk lazim dari fi'il lazim, maka ya sudah, tidak usah digunakan. Ya, walaupun mungkin disebut lafadznya wazaka majlusun, tetapi dalam penggunaan tidak digunakan. Ya, ini. Ini juga perlu diperhatikan. Secara umum memang tadi setiap kata bisa dibentuk pada bentuk-bentuk ini, tapi penggunaan itu juga menyesuaikan. Ya, menyesuaikan tadi. Kalau memang ada penggunaan semacam itu, secara makna juga bisa diterima, maka bisa digunakan bentuk tersebut. Kalau tidak, ya sudah, bentuk itu tidak usah digunakan. Walaupun bentuknya ada, lafalnya ada, tetapi tidak digunakan. Ini juga perlu diperhatikan. Ini. Sehingga misalkan tadi didapati majlusun artinya apa? Kalau tidak bisa dimaknai, diartikan ya sudah. Tidak usah dipaksakan. Ya sudah, tidak usah digunakan bentuk tersebut. Ya. Ini. Kalau maghrubun yang dipukul, kan ada. Kemudian maksurun yang pecah, yang dipecah, yang dirusak. Kan bisa diterima. Bisa difahami maksudnya, maknanya. Yang dipukul, yang dipecah, yang dirusak. Tetapi kalau yang diduduk, kan tidak ada. Berbeda dengan yang diduduki, berbeda. Yang diduduki itu bukan majlus dalam bahasa Arab yang nanti ada lafal lain. Ini. Duduk dengan menduduki kan juga berbeda. Menduduki kursi ya. Berbeda dengan duduk di kursi ya. Itu berbeda ya. Bentuk yang berikutnya mubaa'ah sudah disebutkan di sini contohnya ya farra yafirru ya farran wa mafas wa mafarran fa huwa farun wa dzaaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun farra lari. Contoh yang semisal dengan ini, dhalla yadhillu. ta'ala yazillu zalla yazillu zilalun, masdarnya zilalan, zilalun atau zilalan, naungan, menaungi. Wa madallan fahuwa dhallun wa zaka madlulun zilla la tazilla madillun madillun midallun. Seperti itu. Kemudian yang misal wawi, wa'ada ya'idu, wawinya hilang pada bentuk mudhari', wa'ada ya'idu. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya ya, nanti di murojaah kembali. Di sini wawunya hilang pada bentuk mudhari'. Wa'ada ya'idu, kemudian masdarnya juga hilang wawunya, digantikan dengan ta' ta'nits di akhir menjadi aidatan. Ya. Wa ma'idan, masdar mimi ya. Jadi masdar mimi itu seperti wazannya, selalu mengikuti bentuk wazannya. Qiyas. Adapun masdar ini yang sama'i. Ya, aidatan berbeda dengan fa'lan. Ini yang sama'i. Kalau masdar mimi qiyasi. Wa mau'idan mengikuti wazan maf'alan. Ya. Kemudian fahuwa wa'idun wa dzaaka mau'udun aid la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Contoh yang lain, walada, walada yalidu, masdarnya wiladatan, wilada. Kalau ada disebut mustashfal wilada dalam bahasa Arab ya, mustashfal wilada, maknanya kalau di sini disebut apa, rumah bersalin. Jadi rumah sakit untuk melahirkan, mustashfal wiladah. Jadi wiladah melahirkan, beranak. Ini. Walada yalidu. Atau seperti dalam ayat di surah Al-Ikhlas, lam yalid. Ya, di situ ya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanak. Dijadikan anak. Ini lam yalid, dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak. Ini. Walada yalidu wiladatan wa maulidan fahuwa walidun. Isim fa'alnya menjadi walid. Walidun yang melahirkan. Jadi asalnya walidun dari walada, isim fa'il. Artinya berarti apa? Yang melakukan perbuatan walada, yang melahirkan. Kemudian dijadikan makna yang lain menjadi orang tua. Karena yang namanya orang tua yang melahirkan. Kalau ayah ya walidun, kalau ibu kemudian tambahkan ta'ta nih untuk mu'anasnya, walidatun. Walidun menjadi ayah, walidatun menjadi ibu. Jadi orang tua, kedua orang tua yang melahirkan. Jadi seperti itu ya. Wadzaka mauludun, maulud yang dilahirkan. Kemudian amarnya menjadi lid, nahi la talid. Kemudian isim zaman wal makan, maulidun, maulidun, isim alah miladun. Ya, maulid. Ya. Dari sisi istilah ya, jadi maulid ini bentuk isim zaman wal makan. Ya, kalau dikaitkan dengan isim zaman berarti waktu kelahiran. Dikaitkan dengan makan berarti tempat kelahiran. Ya, biasanya tempat tanggal lahir. Dalam bahasa Indonesia kan panjang, tempat tanggal lahir, tiga kata. Dalam bahasa Arab cukup satu kata dibentuk menjadi maulidun. Sudah menunjukkan waktu dan tempatnya. Ya, maulid. Itu ya, ringkas bahasa Arab itu. Ya, maulid menunjukkan waktu dan tempat kelahiran. Ini. Berikutnya, misal yai. Contohnya, yasara yaisiru yusron. Mudah. Yasara itu mudah. Yusron, ya mudah atau kemudahan. Yasara yaisiru yusron wa maisaron fahuwa yasir. Yasirun. Jadi yasir secara bahasa artinya yang mudah. Yasirun. Wadaka maisurun. Yang dimudahkan. Yang dijadikan mudah. Ya isir la taisir maisirun maisirun misarun. Ya. Ini. Untuk isim Allah. Di sini ada perbedaan dengan isim Allahnya sama ya dengan wazannya. Yang mi'adun tadi yang ada perbedaan dengan mif'alun. Memang isim Allah juga tidak mutlak kiasi, tapi juga nanti sebagian sama. Ya, jadi menyesuaikan dengan yang digunakan. Isim Allah, sebagaimana sudah dipelajari sebelumnya, ada tiga wazan ya. Mif'alun, mif'alun, dan mif'alatun. Jadi semuanya mengikuti salah satu dari tiga wazan ini, tetapi penerapannya juga menyesuaikan yang didapatkan dalam bahasa Arab. Tapi tetap satu dari tiga wazan ini untuk isim Allah. Berikutnya jenis ajwaf, ajwaf ya'i, ajwaf yang dengan ya, yang aslinya adalah ya. Contoh, saro yasiru, sairon masdarnya, wa masiratan fahuwa sairun wadaka masirun sir, amrnya menjadi sir, la tasir, masirun, masirun, misyarun. Saro yasir, apa, berjalan. Contoh yang lain apa? Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u bay'an wa mabi'atan fahuwa ba'i'un wa dhaka mabi'un. Bi' la tabi' mabi'un mabi'un mibya'un. Dari saro yasiru yang semisal ba'a. Ba'a yabi'u. Dia diterapkan seperti itu. Yang naqis ya'i yang berikutnya. Misalnya, saro yasri. Ini juga perhatikan berbeda dengan yang ajwaf tadi. Saro dengan saro berbeda. Kalau tulisan insya Allah bisa dibedakan, tapi dalam ucapan juga perhatikan panjang pendeknya. Saro yang panjang sinnya. Kalau saro yang panjang ro-nya. Ini berbeda. Berbeda makna, berbeda jenis, berbeda perubahan ataupun tasrifannya. Perhatikan. Saro yasri mudharinya kan berbeda. Masdarnya sirayatan wa masron fahuwa sarin. Beda kan dengan sa'irun dan sa'rin. Ya. Wadaka masriyun isri la takri. Ya. Masron, masron, misron. Jadi berbeda fi'il madhi, berbeda semuanya. Maka perhatikan dalam ucapan, terutama dalam penulisan dan seterusnya, ya, panjang pendeknya ini perhatikan karena itu akan mempengaruhi perubahan ataupun perbedaan pada bentuk-bentuk yang lain. Ya. Ini sebagai contoh ya, saro dengan saro. Ya, beda. Dan dengan ini pula kita juga bisa melihat, menentukan atau mencari bentuk asal fi'il, asal kata. Misalkan kita dapati satu kata disebutkan dalam satu kalimat ada kata sa'irun. Ya. Sa'irun. Oh, berarti ini bentuk isim fa'il. Kenapa? Karena mengikuti wazan fa'ilun. Sa'irun. Lalu, fi'il asalnya apa? Ya, kalau sa'irun, dia fi'il asalnya apa? Kira-kira apa? Kemudian diteliti, dicari, ditemukan, ternyata fi'il asalnya atau fi'il maudhinya adalah saro. Bisa diketahui. Jadi, sa'irun, isim fa'il ini, maudhinya adalah saro. Sehingga bisa dicari. Saro artinya apa? Kemudian dibentuk isim fa'il menjadi pelaku dari perbuatan tersebut. Saro berjalan, sa'irun yang berjalan. Kira-kira seperti itu ya. Berbeda ketika di kalimat yang lain atau di keadaan yang lain menjumpai kata sarin. Ini juga, oh ini juga isim fa'il. Tetapi bentuk fi'ilnya apa? Kira-kira maudhinya apa? Apakah saro? Ternyata bukan. Ya, kalau sarin, maka dia isim fa'il, fi'il maudhinya berarti apa? Saro ini. Ya, bukan saro, tapi saro. Kenapa? Karena isim fa'ilnya sarin. Ini sebagai contoh. Atau nanti yang dijumpai isim maf'ul. Masirun dengan masriyun berbeda. Atau fi'il amrnya, sir dengan isri kan berbeda. Atau yang lainnya. Ya. Nahinya atau isim zaman wa makan. Ya. Atau masdar. Ya. Dari situ kan bisa diketahui. Oh ini maudhinya seperti ini. Maudhinya adalah ini. Saro. Atau yang satunya maudhinya adalah ini. Saro. Atau masdarnya. Ini mengikuti yang sairon atau yang satunya mengikuti yang sirayatan. Jadi berbeda. Jadi dengan kita belajar ini tasrif bisa mengetahui asal kata, kemudian perubahan kata, bentuk kata, sehingga dengan itu kita bisa menelusuri, mengetahui ini kata dari asalnya apa, bermakna apa, kemudian dibentuk ini menjadi makna ini. Isim fa'il menjadi makna isim fa'il, isim maf'ul. Ya, sesuai dengan makna bentuk isim maf'ul, tetapi dari fi'il akal tadi yang berbeda, yang misalkan saro atau yang lainnya, gitu ya. Sehingga tidak keliru, tidak salah dalam memahami atau menerjemahkan atau mengartikan suatu kata. Ya. Kalau tidak belajar, tidak mengetahui, bisa jadi nanti sa'irun dikira dari saro. Atau sebaliknya, sarin ini dikira dari saro. Ya. Ternyata itu tidak seperti itu. Ya. Ya. Berikutnya, lafif mafruq. Contohnya, waqa yaqi wiqayatan wa mauqan. Fahuwa waqin wa dhaka mawqiyun qi la taqi mawqan mawqan miqan. Ya, di sini fi'il amrnya qi. Ya, hanya satu huruf, tetapi karena ini bentuk fi'il, ya, dan tentunya ini sudah jadi atau pada fi'il amr di situ disertai dengan fa'alnya, bomir mustatil takdirnya anta, maka tetap diucapkan dengan lafadznya itu qi. Tidak disebut dengan nama huruf, bukan qaf, bukan, tetapi diucapkan dengan lafadznya qi. Ya, karena ini sudah menjadi satu jumlah, satu kalimat. Ya, jadi fi'il beserta fa'alnya, bomir mustatil takdirnya anta qi, jagalah olehmu. Kemudian yang lafif makrun, contohnya syawa yashwi syayyan. Ya, perubahan pada huruf illah, syawa kan wawu ya, pada masdar menjadi syayyan. Ya, asalnya wawu, syawyan, ya, dengan wawu ya, syawyan, kemudian wawunya diubah ya menjadi syayyan. Ini juga perubahan, faedah sudah disebutkan sebelumnya ya. Syau yang wawu ketemu ya, wawunya diubah menjadi ya, kemudian diidghamkan syayyan. Wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Ya. Kalau dijumpai di restoran atau di rumah makan misalkan kalau ada di Arab, ada menu mashwiyun. Apa berarti? Yang dibakar. Ya, bakar. Ya, syawa, yashwi itu membakar. Memanggang. Misalkan apa? Dajjal, mashwiyun. Berarti ayam bakar. Ya, mashwiyun yang dibakar. Kalau makliyun, makliyun apa yang digoreng? Dajjal makli berarti ayam goreng. Ya, seperti itu. Jadi yang digoreng. Ya, kalau makliyun dari kola yakli ini juga bab ini ya. Seperti saro yasri tadi ini nakes wow nakes yai kola yakli seperti saro yasri tadi. Kemudian syawa yashwi ini lafif makrun karena dua huruf ilah. Bisa diketahui mashwiyun, oh berarti itu yang dibakar. Bentuk isim maf'ul. Kalau makliyun yang digoreng. Dari fi'ilnya masing-masing tadi. Ya. Ini. Ini juga tadi dengan panjang pendek beda kan qala yaqli dengan qala yaqulu. Jadi dalam mengucapkan juga harus perhatikan qala yang panjang qafnya yaqulu qaulan ini masuk qaf yang pertama ada pun qala yang panjang lamnya qala yaqli ya qailan nanti masternya tadi buka ya kalian apa-apa jadi ini juga berbeda jadi panjang pendek huruf dalam ucapan juga harus berbeda qala berkata kalau diucapkan qala menggoreng ya nanti kalau keliru mengucapkan juga keliru maknanya ya. Dan bentuk-bentuknya juga berbeda. Berikutnya yang mahmud. Di sini ada tiga macam mahmud, baik mahmud fa, mahmud ain dan mahmud lam. Masing-masing contohnya adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun. Ini yang mahmud fa. Jadi hamzah di fa kalimah. Yang berikutnya mahmud ain, hamzah pada ain kalimah. Wa ada yaidu wa'dan wa mau'idan fa huwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Untuk yang mahmud lam contohnya fa'a. Di sini dilihat hamzahnya pada lam kalimah, maka ini mahmud lam. Ya, walaupun ada alif di ain kalimah, ini masuk ajwaf. Jadi perpaduan antara ajwaf dengan mahmud lam. Tapi yang ditekankan di sini, yang karena ini menjadi contoh untuk mahmud lam, ya, maka yang lebih diperhatikan hamzahnya dulu. Walaupun yang ailah juga tetap diperhatikan. Ya. Untuk yang mahmud lam contohnya di sini fa'a yafi'u fa'atan wa mafi'an fa huwa fa'in wa dzaka mafi'un fi ya la tafi ya mafi'un mafi'un mifa'un jadi mau mudhari'nya tadi yafi'u di situ ya ya-nya tetap ada ya pada ain kalimah ya fi u ya-nya ada ain kalimahnya ada pada bentuk-bentuk yang lain juga ada ya, pada isim maf'ul nafi'un. Ya. Kemudian pada fi'il amr itu dihilangkan ya tersebut. Nahi juga demikian. Ya. Jadi amrnya menjadi fi. Jadi hamzah di situ isinya ditulis pada ya-nya. Itu adalah huruf hamzah fi. Pada nahi juga demikian la tafiq. Ya, la tafiq. Jadi ya pada ain karimah itu dihilangkan pada bentuk amar dan nahi. Jadi tufiq la tafiq. Adapun yang lainnya ya-nya tetap ada. Ya. Pada isim fa'il fa'in di sini ya-nya berubah menjadi hamzah. Isim fa'ilnya asalnya mestinya fa'iyun. Fa'iun. Fa'iun. Fa'iun. Dari fa'ayafi'u isim fa'il asalnya fa'iun. Kemudian ya-nya diganti hamzah. Ya yang ain kalimah diganti hamzah. Hamzah yang akhir diganti dengan ya. Sehingga menjadi fa'iyun. Kemudian ya yang akhir dihilangkan menjadi fa'in. Nanti di murojaah kembali faedah i'lal ataupun ibdal pada pada kitab-kitab yang terdahulu. Tapi intinya pada penerapannya. Kalau mungkin untuk memahami i'lal perubahannya masih agak kesulitan, ya sudah itu sambil berjalan. Tapi yang jelas ini sudah ada contohnya, bentuknya seperti ini, dan bisa menerapkan pada kata yang lain yang semisal dengan ini. Itu yang lebih penting. Ya, nanti faedah i'lal, perubahan huruf i'lal, nanti bisa menyusul. Kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu. Ya nanti sambil berjalan, sambil tetap diperhatikan, dicermati, dipelajari, insya Allah nanti bisa. Tapi yang lebih penting, bentuk-bentuk ini diperhatikan, dicermati, kemudian bisa diterapkan pada kata yang lain yang semisal dengan masing-masing bentuk ini. Dan bisa mengartikan atau memberikan makna, memahami maknanya. Isim fa'il menunjukkan yang melakukan perbuatan. Kemudian kalau isim maf'ul yang dikenai dari perbuatan tersebut, dan seterusnya. Misalnya tadi yang mahmud ain ada wa'ada. Wa'ada itu artinya mengubur hidup-hidup. Mengubur hidup-hidup. Ya. Lalu perhatikan perubahan bentuknya tadi. Salah satunya mau'udun. Ya, yaitu bentuk apa? Isim maf'ul mau'udun. Dari wa'ada bentuk isim maf'ulnya mau'udun. Berarti mau'udun mananya yang dikubur hidup-hidup. Yang dikubur hidup-hidup. Dan ini bentuk mudzakkar. Ketika ditambahkan tak ta'nits menjadi mau'udatun. Ya. Jadi bisa dibentuk tak ta'nits, bisa dibentuk muannats isim fa'il maupun isim maf'ul dengan menambahkan tak ta'nits. Ya, menjadi mau'udatun. Berarti apa? Perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kalau disesuaikan dengan tradisi jahiliyah terdahulu bangsa Arab, ya, bermakna anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Disebutkan dalam surah At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Di ayat itu al mau'udatu. Dari kata ini mau'udun, mau'udatun, ya bentuk isim maf'ul dari wa'ada al mau'udatu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, ya, su'ilat ditanya, di ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh, ya, dikubur hidup-hidup. Gitu. Jadi dari situ bisa ditelusur, diteliti, dicari ini kata asalnya apa. Al-Mau'udatu misalnya dalam ayat tersebut. Ini Al-Mau'udatu, Mau'udun, ini itu maf'ul. Fi'ilnya apa tadi? Wa'ada ya'idu. Kemudian bentuk-bentuk yang lainnya bisa diketahui. Wa'dan itu masdar, kemudian isim fa'il, wa'idun. Jadi yang melakukan perbuatan mengukur hidup-hidup, ya, bentuknya adalah wa'idun. Ini seperti itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Jadi belajar tafsir seperti itu, bentuk-bentuknya, lafaz-lafaznya. Kemudian tadi ketika menemukan satu contoh, mungkin dari ayat, dari hadis, dari doa-doa yang keseharian kita, dari pikir-pikir kita, terapkan. Oh ternyata ini seperti ini, kata ini dari ini bentuk ini, dari asalnya ini, seperti itu. Oh ini berbeda dengan yang ini. Tadi misalkan saro berbeda dengan saro, atau kola berbeda dengan kola, seperti itu. Dan juga faedah yang terpenting juga, kita bisa mencari arti tersebut dari kamus. Ya, walaupun mungkin dalam kamus jika tidak disebutkan artinya secara tertulis dalam kamus, tetapi dari bentuk itu, kita bisa tahu artinya. Kalau isim fa'il, karena sudah tahu ya, isim fa'il untuk menunjukkan makna yang melakukan perbuatan fi'il. Kalau isim maf'ul yang dikenai dari perbuatan fi'il, kalau isim zaman, isim makan seperti ini, dan seterusnya. Ya, maka ketika mencari satu kata dalam kamus, ya, tadi, yang pertama, kita bisa melihat atau mencari asal kata. Biasanya, yang digunakan dalam kamus, yang jadi acuan adalah bentuk fi'il madhi. Ya, jadi, mencari asal kata, berarti apa? Mencari bentuk madhinya dari kata tersebut. Sehingga untuk mencari dalam kamus, ya tinggal dicari bentuk madhi tersebut. Lalu, dicari dari nanti kalau sudah ketemu bentuk fi'il madhinya, kata tersebut bentuk madhinya apa, dalam kamus sudah ketemu, lalu dicari turunannya, pecahannya. Di situ akan disebutkan beberapa kata yang menyertainya, bentuk-bentuknya, dari fi'il madhi, yang mujarrad, kemudian yang mazid, kemudian masdar, kemudian isim fa'il atau isim maf'ul, akan disebutkan di situ. Itu pun terkadang disebutkan secara lengkap, terkadang tidak. Artinya apa? Terkadang ya mungkin kamu juga berbeda-beda, ataupun juga yang disebutkan juga tidak semuanya bentuk, tidak semua bentuk itu disebutkan. Ya. Karena kalau semua bentuk disebutkan nanti ya buang-buang waktu, buang-buang apa? Terlalu banyak halaman yang digunakan. Ya. Jadi cukup mungkin disebutkan 1-2 contoh atau 1-2 bentuk. Adapun bentuk yang lain tinggal disesuaikan dengan makna dari bentuk tersebut. Misal, ya tadi ya, al-mau'udatu. Tadi sebagai contoh ya, al-mau'udatu. Ya, ya, itu bentuk mu'annas. Jadi kalau dikembalikan ke mudakarnya, tak-taknya dihilangkan. Akan ketemu mau'udun tadi ya. Mau'udun. Nah, ternyata ini bisa diketahui mau'udun dari fi'il apa tadi? Wa'ada. Dari fi'il mau'bi wa'ada. Maka untuk mencari arti kata ini, mau'udun atau al-mau'udatu dalam ayat tadi, tinggal membuka kamus pada huruf wawu, kemudian dicari wa'ada. Kalau membuka pada huruf min, mau'udun, mau'udatun, atau al-mau'udatu, tidak akan ketemu. Kalau dicari di min, mau'udun. Tetapi, apa? Harus dikembalikan ke bentuk dasarnya itu fi'il ma'udhi, yaitu wa'ada. Taunya dari mana ma'udhinya? Ya ini kita dengan belajar tasrif, jadi tahu mau'udun itu isim maf'ul, ma'udhinya wa'ada. Maka di kamus nanti dibuka wa'ada. Kemudian dicari artinya wa'ada, mengubur hidup-hidup. Itu baru ma'udhi. Kemudian dicari di bawahnya nanti, tasrifnya, perubahannya, mungkin mazidnya atau mungkin apa masdar atau yang lainnya. Kalau nanti dijumpai mau udun, ya alhamdulillah, berarti sudah disebutkan, dibantu. dibantu dengan penyebutan di situ maudun yang dikubur hidup-hidup. Atau nanti kalau disebutkan mu'anatnya maudatun, ya lebih mudah lagi, perempuan atau anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ini. Tetapi seandainya sama sekali tidak disebutkan lafaz maudun ataupun maudatun, maka ya tidak usah khawatir. Kenapa? Karena tidak diketahui dari wa'ada dia bisa dibentuk isim maf'ul menjadi maudun sesuai dengan maknanya isim maf'ul, maka tentunya bentuk maudun akan bermakna yang dikubur hidup-hidup. Karena itu bentuk isim maf'ul. Walaupun tidak disebutkan di kamus, tidak ditulis di kamus maudun artinya ini, tetapi dari bentuknya sendiri kita sudah tahu. Cukup dengan mengetahui arti dari maudinya tadi. Ya. Cukup dengan mengetahui arti dari fi'il maudhi, kemudian bentuknya seperti ini disesuaikan dengan arti dari bentuk tersebut. Ya. Yang lain juga demikian. Tadi misalkan masyriyun, makliyun, atau yang fi'il-fi'il yang lain, kata-kata yang lain juga seperti itu. Ya. Juga salah satu faedah yang penting, dengan belajar tasrif, ini bisa memudahkan mencari arti kata dari kamus, kemudian menyesuaikan dengan bentuk kata tersebut. Ya. Fi'il maudhi, ataukah masdar, atau isim fa'il, isim maf'ul, atau yang lainnya. Ya, nanti untuk mencari arti, coba ini tadi ya, dengan belajar membuka kamus, pada maudhinya. Dari awal mungkin dicoba dari nasara, madda, dan seterusnya, sampai ini, ataupun yang seterusnya, yang maudhi, buka di kamus cari artinya apa. Dan mungkin di sana akan dijumpai arti atau terjemahan dari kata tersebut, dari maudhu tersebut akan banyak sekali. Ya, misalkan nanti ada fataha. Pada bab yang ketiga itu ya ada fi'il fataha. Ya, fataha itu artinya bisa membuka, bisa bermakna yang bisa menaklukkan, bisa nanti mungkin ada makna yang lain. Yaitu tinggal menyesuaikan kegunaan dalam kalimat. Ya, tinggal menyesuaikan kegunaan dalam kalimat, tapi untuk secara umum ya diambil salah satu saja yang sering kita jumpai. Fataha membuka. Untuk sementara itu dulu. Fataha bermakna membuka. Tetapi nanti ketika sudah masuk dalam kalimat, bisa disesuaikan. Ya. Yang berikutnya al-babu salitsu, bab yang ketiga, minas tulasi mujarradi, dari tulasi mujarrad. Ya, jadi secara prinsip sama ya dengan bab sebelumnya. Di sini yaitu bab fa'ala yaf'alu. Fathah pada ain kalimah maudhi dan ain kalimah mudhari. Fa'ala yaf'alu. Kemudian masdarnya fa'lan dan seterusnya, wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Wadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ini wazannya. Dan contoh yang sahih, yang salim. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun. Wadaka maftuhun iftah la iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Fataha tadi membuka, nanti dicari di kamus ya, fataha artinya membuka. Kemudian mungkin ada makna-makna yang lain, tinggal disesuaikan. Kemudian perhatikan sebagai contoh, tadi apa, masdarnya fathan, al-fathu, fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, membuka kota Makkah, ya, fathu Makkah. Ini fathu, itu masdar, ya, membuka kota Makkah. Jadi dalam Islam tidak diistilahkan dengan penaklukan. Mungkin kalau dicari artinya ada penaklukan atau apa istilahnya, pendudukan, itu ada lafadznya dalam bahasa Arab. Tetapi bukan itu yang digunakan dalam Islam, dalam sirah Nabawiyah. Untuk apa tadi, yang digunakan adalah lafadz fataha, fathud. Fathun atau fathan, membuka. membuka kota Makkah, bukan menaklukkan, bukan menduduki, bukan menjajah, apalagi yang lebih, bukan seperti itu, bukan apa ekspansi atau apa, bukan, tapi apa fathun. Nanti bisa dipelajari dari sisi hikmahnya, kenapa yang dipilih kata ini. Jadi membuka kota Makkah, fathu Makkah. Ya. Dari sisi diniyah, dari sisi ya, hidayah, ya, terbuka. Wallahu'alam. Kemudian tadi, fahuwa fatihun, isim fa'alnya fatihun, yang membuka. Ya, disebut surah Al-Fatihah, Fatihah itu ditambahkan tak taklif di akhirnya. Ya, jadi dari asal kata ini, fatihun, yang membuka. Jadi Al-Fatihah, karena dia yang membuka Al-Quran, sebagai pembuka kitab Al-Quran. Surah yang dijadikan sebagai pembukaan. Ya, Al-Fatihah. Wadzaka maftuhun, maftuh, yang dibuka. Ya. Misalkan apa al-masjidu maftuhun dalam contoh-contoh yang dalam mungkin durusulullah atau yang misalnya al-babu maftuhun, pintu itu dibuka, pintu itu terbuka. Ya, maftuhun. Ini bentuk isim maf'ul. Iftah, ya, bukalah. Ya. Kemudian tadi yang terakhir miftahun, isim alah. Miftahun, alat untuk membuka. Ya, kemudian bisa dimaknai dengan kunci, karena fungsi kunci untuk membuka. Ya, miftah, ini isim alah. Secara lafaz, ya, ini bentuk isim alah, karena memang fungsinya untuk membuka. Ya, dari fi'il fataha. Ya, jadi seperti ini. Ya, baik. Kemudian contoh yang berikutnya, bentuk-bentuk kata yang lain, misal wawi, wada'a yada'u wad'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dhaka mawdu'un wa la tawak mawdi'un mawdi'un mi'ba'un. Ya. Wada'a bisa bermakna meletakkan, atau mungkin ada makna yang lain, tinggal disesuaikan nanti, bisa dilihat di kamus ya. Kemudian misal ru'ya'i, contohnya yafa'a, yaifa'u, yaf'an, wa mayfa'an, fahuwa yafi'un, wa dhaka mayfu'un, ifa' la kaifa' mayfa'un, mayfa'un, mifa'un. Ya, misal ya'i. Ya, nanti murojaah kembali tentang misal, bagaimana perubahan pada fi'il misal. Kalau misalnya ya'i, misal dengan ya, ya itu tetap ada pada semua bentuk sebagaimana pada sahih salim. Ya-nya tidak hilang. Ya. Adapun untuk yang misal wawi dengan wawu, pada sebagian bentuk wawu itu hilang. Ya. Secara umum ya, faedahnya seperti itu. Nanti dimurojaah kembali dan perhatikan contoh-contoh yang ditunjukkan di sini. Pada masing-masing part, untuk yang misal nanti bisa dilihat. Ya. Untuk yang berikutnya, jenis di sini yang berikutnya, mahmuzul, mahmuzu ain, mahmuz ain, jadi ain kalimahnya hamzah, dan naqisun ya'i, naqis ya'i. Jadi pada satu kata ada dua jenis fi'il, ada dua jenis kata ini, yaitu mahmuz ain, ain kalimahnya hamzah, dan naqis ya'i, yaitu lam kalimah huruf illah yang aslinya adalah ya. Contohnya nah, di sini ain kalimahnya hamzah, kemudian lam kalimah huruf ilah yang aslinya ya, itu bisa tampak pada bentuk masdar nah yan ya, pada masdar kelihatan nah yan dengan ya, maka dia nafis ya'i. Pada mudhari' huruf ilahnya masih tetap alif, jadi alif itu bukan asli ya, aslinya itu wawu atau ya. Ya, kalau pada mudhari' belum tampak, maka pada masdar akan tampak huruf asli ilah tersebut. Ya, na'a yan a na'yan. Aslinya adalah ya. Kemudian bentuk-bentuk berikutnya, wa man an fa huwa na'in wa dzaka man iyun in a la tan a man an min a'un. Ini perubahannya. Ya. Kemudian yang mahmud lam, contoh nasya'a. Ya, lam kalimah huruf hamzah. Nasya'a yansha'u nash'atan wa mansha'an fahuwa nasyi'un wa dhaka mansyu'un insya' La tansha, mansha'un, mansha'un, minsha'un. Ya. Kemudian yang berikutnya, mahmud ain naqis ya'i. Jadi, ain kalimahnya hamzah dan lam kalimah huruf illah yang aslinya adalah ya. Yang ini ada kekhususan, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, ini khusus pada fi'il ro'ah. Ini juga kemarin dipelajari pada tasrif al-izi ya, kekhususan pada fi'il ro'ah. Perhatikan di sini, perubahannya untuk fi'il ro'ah, ro'ah ya ro'ah. Ini berbeda dengan na'a tadi. Kan maudinya sama, na'a, ro'ah. Tetapi untuk ro'ah ada perubahan, ada perbedaan. Kalau na'a yan'a, untuk ro'ah, mudhari'nya menjadi ya ro'ah. Jadi hamzahnya dihilangkan pada ya ro'ah. Aslinya yar'a, seperti yan'a. Karena satu jenis, satu kelompok dengan na'a, yan'a. Tetapi untuk ro'a, hamzahnya dihilangkan. Menjadi ro'a, yaro. Ya, ru'yatan di masdarnya. Kemudian berikutnya, wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun. Ya. Untuk isim fa'il dan isim maf'ul sama dengan na'in. Ya, man'iyun, na'in, ra'in, man'iyun, mar'iyun. Kemudian untuk fil amr, ini juga berbeda, menjadi ra. Karena amr diambil dari mubarak, dari ya ra menjadi ra. Ya. Nahinya la tara, isim zaman wal makan, mar'an. Kemudian isim alah menjadi mir'atun. Mir'atun, alat untuk melihat. Kemudian diartikan dengan cermin. Mir'atun artinya cermin. Ya. Atau arti bahasanya alat untuk melihat. Dan cermin kan untuk melihat. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Agama pertama ya, nanti coba dilihat di kamus ya, sekalian belajar membuka kamus ya, berlatih membuka kamus, coba nanti untuk yang agia itu katanya dicari dari ayat agia ya, hamzah di awal ya, untuk pertama agama. Untuk kata-kata yang mungkin belum sempat diterjemahkan di sini ya, nanti coba dicari sendiri di kamus, belajar, berlatih, ya, membiasakan. Itu juga diperlukan membiasakan membuka kamus ya. Jadi bisa tahu, bisa apa? Kira-kira mengetahui seperti ini. Menerapkan faedah juga tadi dengan membuka kamus itu bisa apa? Sekaligus ini menerapkan apa yang kita pelajari dari sisi tasrif ya ini dengan kamus. Dan tadi kita juga bisa tahu, misalkan tadi apa, fathah, oh artinya ternyata tidak sekedar membuka, ada makna yang lain, sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Atau nanti fi'il, tadi boroba, nah ini, yang contoh itu yang part kedua tadi kan boroba ya. Kalau mungkin yang sering kita dapati boroba berarti apa? Memukul. Coba dibuka di kamus. Terutama kalau ada kamus Munawir itu ya, untuk saat ini yang paling lengkap untuk Indonesia. Ya, di Munawir, kamus Al-Munawir, Doroba. Sekian banyak arti. Dua halaman, atau padahal satu halaman itu dua kolom, dua lajir ya. Itu Doroba mungkin bisa dua halaman, jadi sekian banyak arti. Sesuai dengan siyaqul kalam, konteksnya. Salah satu artinya memukul, tapi di sana masih banyak arti yang lainnya dari boroba. Ya. Ini bisa dicek ya. Untuk bab-bab yang berikutnya dibaca, dipelajari ya. Cara fungsi seperti itu mungkin nanti bisa dibacakan pada waktu yang akan datang. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Baik, kalau aku minggum untuk kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.